Panjarwastan dari Komplek Masjid Al-Farq Purwokerto. Inilah Al-Farq FM 88.4 MHz Radio Dakwah Sunnah Wal Jamaah di Kota Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمات ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, a'zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hadirnya kita di majlis al-ilm yang merupakan salah satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan bisa menuntut ilmu atau saling mengingatkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan saling mengingatkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, maka seseorang akan semakin faham, semakin mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan fahamnya seorang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap orang tersebut. Siapa yang tidak menginginkan dirinya menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan? Siapa yang tidak ingin dirinya termasuk dari orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya di surga, di jannah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka orang tersebut akan difahamkan terhadap agamanya. Maka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat mulia, Dan ketika seseorang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menuntut ilmu, bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin faham terhadap agama, dan semakin fahamnya seorang terhadap agama itu merupakan tanda bahwa Allah menginginkan dia untuk mendapatkan kebaikan, menginginkan dia untuk menjadi ahlul jannah, menjadi ahlu surga. Oleh karena itu, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersungguh-sungguh dalam mengikuti majelis ilm untuk betul-betul kita mengambil faedah, mencatat apa yang perlu dicatat dari faedah-faedah yang sampai kepada kita, dan kemudian mengamalkan apa yang telah kita fahami dari agama kita, sehingga kita terhindar dari kesalahpahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang karena kejahilannya sehingga dia bermudah-mudahan terhadap agama Allah, sehingga dia terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran syariat, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian orang lagi karena kebodohannya, dia sebaliknya justru melampaui batas, mengharamkan apa yang Allah halalkan, mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan, dan berlebih-lebihan sehingga membuat sempit dirinya sendiri, membuat sempit ruang lingkupnya sendiri, karena dia melarang dirinya untuk melakukan hal ini dan hal itu, padahal itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya adalah perkara yang tercela. Berbicara tanpa ilmu, mengamalkan agama tanpa ilmu, apakah bentuknya bermudah-mudahan, sehingga dia bermudah-mudahan dalam beragama, atau dia berlebih-lebihan, adalah perkara yang tercela. Oleh karena itu, di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, seorang harus berusaha untuk meluruskan niat semata-mata menginginkan pahala dari Allah, semata-mata menginginkan kebenaran, semata-mata dia ingin mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga dia menjadi orang yang betul-betul menginginkan ilmu, dan ilmunya pun menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka dia pun di samping berusaha dengan niat yang benar, dia pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia betul-betul mendapatkan ilmu, memahami agama ini dengan benar, dan ilmu yang sampai kepada dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyebutkan sebagian, atau mungkin hanya sedikit ya, satu tetes barangkali dari air yang banyak, dari ilmu yang banyak. Kita ingin ingatkan kembali tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya. Perlu kita ingatkan ini kembali ya, karena seorang istri punya peranan yang sangat besar ya, dalam terciptanya keluarga yang sakinah, keluarga yang mendapatkan ketenangan, keluarga yang disilahkan sekarang dengan keluarga yang harmonis, sangat punya peranan yang sangat besar terhadap bahkan kebaikan suatu masyarakat. Baik dan tidaknya masyarakat dipengaruhi oleh keluarga yang ada di masyarakat tersebut, dan keluarga yang ada di masyarakat tersebut sangat dipengaruhi baiknya dan tidaknya oleh peranan seorang istri dalam berkeluarga. Nah, karena dengan istri yang menjalankan kewajiban dengan benar, maka akan muncul keluarga yang baik, akan muncul anak-anak yang soleh dan solehah. Masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Begitu pula keberhasilan atau kelancaran apa yang sedang dilakukan oleh seorang suami, kesuksesan barangkali kalimatnya, kesuksesan yang akan dicapai oleh seorang suami dalam tugas-tugasnya, dalam pekerjaan-pekerjaannya, itu sangat dipengaruhi oleh peranan seorang istri. Kalau kita melihat ada orang-orang yang dianggap berhasil, ya, orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang berhasil yang berkaitan dengan masalah dunia misalnya, maka di sana ada peranan istri. Kalau dilihat pasti ada peranan istri yang sangat besar. Begitu pula keluarga yang baik, keluarga yang soleh, solehah, sehingga suaminya menjadi orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu juga banyak dipengaruhi oleh peranan seorang istri yang menyiapkan segala hal untuk mendukung apa yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan oleh suaminya. Maka peranan seorang istri untuk kebaikan suatu keluarga dan kebaikan suatu masyarakat itu sangat besar, sangat dibutuhkan, perlu diperhatikan. Kita lihat bagaimana rumah tangga yang rusak, rumah tangga yang diserahkan dengan broken home, ya, rumah tangga yang rusak itu memunculkan banyak masalah di masyarakat, memunculkan generasi-generasi yang rusak yang kemudian akan berakibat kepada kerusakan-kerusakan yang muncul di masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa di antara makar syaitan, di antara upaya syaitan dalam merusak hamba-hamba Allah, dalam membuat hamba-hamba Allah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan merusak hubungan keluarga, dengan merusak hubungan antara suami dan istri. Sebutkan dalam hadis bahwa syaitan membuat singgasana di lautan, di atas laut atau pada lautan, di atas air atau di lautan, yang kemudian dari kerajaan syaitan tadi mereka mengutus tentara-tentara, mengutus pasukannya untuk merusak manusia, dan mereka memberikan penghargaan kepada pasukan yang berhasil melakukan perusakan di muka bumi ini. Di antara penghargaan yang paling besar yang diberikan oleh pimpinan syaitan kepada pasukannya adalah syaitan yang bisa memisahkan antara suami dan istri, yang bisa merusak keadaan rumah tangga kaum muslimin, apalagi rumah tangga salafiyin merupakan rumah tangga yang memiliki prioritas paling tinggi, paling besar bagi syaitan untuk merusaknya. Karena syaitan tahu bahwa salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling berbahaya bagi mereka, yang akan menghalangi usaha-usaha mereka untuk menjauhkan manusia dari beribadah kepada Allah, dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ingin ingatkan, karena ini pengajian untuk ibu-ibu ya, kita ingatkan kewajiban istri kepada suami, supaya difahami, atau kewajiban istri terhadap rumah tangganya, supaya terbentuklah keluarga yang sakinah, yang harmonis, keluarga yang dipenuhi dengan saling cinta, saling kasih sayang, yang kemudian melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah, yang kemudian akan memunculkan masyarakat yang baik, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diingat ya, bahwa seorang ketika menikah ya, seorang wanita ketika dinikahi oleh seorang laki-laki ya, maka dia telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang telah memiliki suami, maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia syukuri. Dia syukuri dengan dia menjalankan kewajiban dia sebagai seorang istri, dan dengan dia menjalankan kewajiban dia sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka akan Allah berikan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan sebaliknya, kalau tidak disyukuri ya, maka Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala siksanya sangat keras. Oleh karena itu perlu diingat ya, bahwasanya seorang ketika sudah berkeluarga, seorang sudah memiliki suami, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suami ketika memiliki istri, maka itu juga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus disyukuri nikmat ini ya. Jangan kemudian dikufuri, dan harus hati-hati dengan upaya-upaya syaitan yang ingin merusak hubungan suami istri ya, yang merupakan salah satu usaha yang paling besar yang ingin dilakukan oleh syaitan ya. Dan diantara usaha yang dilakukan oleh syaitan ya, adalah memisahkan suami istri. Oleh karena itu ada kejahatan yang besar yang berupa sihir, kejahatan yang besar yang didukung oleh syaitan, kejahatan yang sangat besar yang didukung oleh syaitan yang namanya sihir, yang diantara maksud dari sihir adalah untuk memisahkan hubungan antara suami dengan istri. Ya. Maka seorang istri harus mengingat nikmat yang sangat besar ini, untuk dia menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri Allah dan juga mensyukuri suaminya atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada dia ya. Kebaikan Allah sehingga memberikan nikmat berupa bisa mendapatkan seorang suami, apalagi kalau seorang suami yang soleh, maka ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang betul-betul harus dia syukuri dengan dia menjalankan kewajiban dengan sebenar-benarnya sebagai seorang istri. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat mendapatkan suami, ya. Perlu diingat juga bahwa di sana ada perempuan-perempuan yang sampai tua barangkali belum mendapatkan suami, atau ada yang sudah mendapatkan suami namun kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Ada pula yang mendapatkan suami kemudian berpisah dengan suaminya dengan cerai, ya. Maka seorang yang sudah mendapatkan suami, apalagi suami yang soleh, ya, dia harus menjaganya, dia harus mensyukurinya, dia harus bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang pasti muncul, yang pasti ada pada suaminya, karena setiap manusia itu memiliki kekurangan. Maka dia harus bersabar, karena itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari, kekurangan yang ada pada suami, sehingga dia harus sabari. Dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajibannya sebagai istri. Di antaranya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang seorang wanita yang salihah, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Seorang wanita yang salihah, wanita ahli surga, wanita yang merupakan sebaik-baik apa yang ada di muka bumi ini dari perbendaharaan, ya. Nah, adalah wanita yang salehah. Siapa itu wanita yang salehah? Wanita yang salehah adalah wanita yang qanitatun. Nah, qanitatun bimakna muti'atun di aswajihin, yaitu wanita yang taat kepada suami-suaminya. Dan wanita yang salehah adalah wanita yang yang hafizatun lil ghaib bima hafizallah, seorang wanita yang menjaga kehormatan suaminya, menjaga apa yang harus dijaga dari yang dimiliki oleh suaminya, menjaga apa yang Allah perintahkan untuk wanita menjaganya dari apa yang ada pada suaminya. Nah, ini wanita yang salehah, yang mentaati suaminya, mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau perintah suaminya adalah perintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh mentaatinya, karena Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama dari surat An-Nisa ayat 34, mengingatkan kepada para wanita yang ingin menjadi sebaik-baik wanita, yang ingin menjadi ahli surga, yang ingin dikatakan sebagai wanita yang salehah. Siapa mereka? Dinyatakan oleh Allah, as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salehah adalah wanita yang qanitat. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, qanitat artinya muti'at di azwajihin, wanita-wanita yang taat kepada suami-suaminya. Nah, taat kepada perintah suaminya, menjalankan perintah suaminya. Dan juga bahkan di sini maknanya taat yang selalu, selalu taat. Bukan hari ini taat, besok tidak taat, hari ini baik, besok tidak baik. Selalu berusaha untuk baik kepada suaminya. Dan juga dikatakan ciri yang berikutnya, tanda yang berikutnya adalah hafizat lil ghaibi, yaitu wanita yang menjaga kehormatan suaminya, yang menjaga rahasia suaminya bil ghaib, ketika suaminya tidak bersama dia. meskipun suaminya sedang tidak bersama dia, dia menjaga kehormatan suaminya. Nah, apa yang ada di dalam rahasia keluarganya, apalagi perkara-perkara yang sifatnya barangkali khusus, ya, perkara-perkara yang itu memang hanya diketahui oleh istri tentang suaminya, maka seorang istri yang salehah dia menjaga bima hafizallah, dengan apa yang Allah perintahkan untuk menjaganya. Nah, ya, maka ini wanita yang salehah. Maka tentunya ibu-ibu semuanya ingin jadi wanita yang salehah, karena wanita yang salehah adalah sebaik-baik apa yang ada di muka bumi ini. Wanita yang salehah lebih baik daripada wanita yang cantik kalau tidak salehah. Nah, maka ini yang harus dimiliki oleh seorang wanita dalam berkeluarga, menjadi orang-orang yang taat kepada suaminya. Ayat ini juga berkaitan dengan pernyataan Allah di dalam ayat kalimat sebelumnya. Dalam ayat ini pula Allah menyatakan sebelum as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, Allah menyatakan sebelumnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpinnya wanita. Makanya diingatkan dalam ayat selanjutnya tadi, seorang wanita yang salehah itu adalah yang taat kepada suaminya, karena dialah pemimpinnya, dialah qayyimnya, yang memimpinnya, nah ya, yang meluruskannya. Nah, kenapa demikian? Kenapa laki-laki yang jadi pemimpin? Karena memang Allah lebihkan laki-laki dengan dari wanita. Jenis laki-laki itu lebih baik, lebih bagus daripada jenis wanita. Bukan berarti setiap laki-laki lebih baik, tapi jenisnya. Allah telah menetapkan bahwa jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis wanita. Makanya Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang telah Allah lebihkan pada sebagian mereka dari yang lainnya. Ini Allah telah lebihkan laki-laki daripada wanita. Oleh karena itu tidak ada nabi dari wanita. Nabi semuanya dari laki-laki. Nah, begitu pula penguasa. Penguasa itu ya laki-laki. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan la yuflihal qaumun wallu amrahum imra'ah. Rawahul Bukhari. Ini tidak akan berhasil, tidak akan membawa kebaikan pada suatu kaum kalau mereka menjadikan pimpinannya itu wanita. Karena memang wanita bukan pimpinan, yang memimpin adalah laki-laki. Jenisnya laki-laki itu lebih baik daripada jenisnya perempuan. Meskipun kalau secara individu banyak perempuan yang lebih baik daripada laki-laki, namun kita sedang membahas jenisnya. Nah, fa ar-rajul afdal min al-mar'ah fi nafsihi. Yani secara jenis laki-laki lebih baik dari wanita, karena Allah memang lebihkan. Allah lebihkan laki-laki dari wanita. Nah, dan juga kenapa laki-laki jadi pemimpin? Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, dalam kalimat berikutnya, wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka laki-laki adalah yang berinfak atau yang menafkahi wanita, menafkahi istri-istrinya dengan harta mereka. Nah, ini yang menjadi yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah suami, bukan istri. Nah, istri tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suami. Meskipun istrinya kaya raya, dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Nah, tetapi yang memberikan nafkah adalah suami. Begitu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Adapun wanita, maka dia tugasnya di dalam rumahnya, ya, bukan mencari nafkah untuk suaminya. Ya. Kalau dirubah, maka akan terjadi penyimpangan, akan terjadi ketimpangan, akan menjadi rusak keluarga. Akan menjadi rusak keluarga, dan diantara makar syaitan untuk merusak sebuah keluarga adalah dibalik oleh syaitan, yang perempuan yang suruh kerja, suaminya suruh momong anaknya, suaminya disuruh di rumahnya, wanita yang pergi keluar rumahnya, bahkan pergi ke luar negeri. Nah, akhirnya terjadilah ketimpangan karena menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menyelisih syariat, dan ini menyelisih fitrah. Menyelisihi fitrah. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus difahami bahwa kewajiban yang paling besar bagi seorang istri adalah di rumahnya. Ya. Dialah yang mengurusi urusan-urusan di dalam rumahnya. Ya. Makanya yang banyak berhubungan dengan anak itu biasanya ibu. Ya. Yang banyak berhubungan dengan urusan-urusan di rumah adalah seorang ibu. Sehingga peranan ibu sangat besar dalam mengawasi anak-anaknya, dalam mentarbiah anak-anaknya, karena secara umum ya adalah yang banyak ketemu dengan anak-anaknya adalah wanita, adalah istri ya, atau ibu. Sehingga di sini seorang ibu harus bersabar ya dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang mengurusi urusan dalam rumah, dan jangan kemudian dibalik keadaannya. Kalau dibalik keadaannya, maka dia telah menyimpang dari syariat, dan yang akan terjadi nanti adalah kerusakan-kerusakan di rumah tangga, yang itulah yang diinginkan oleh syaitan, yang menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Dan diantara kerusakan yang paling besar, yang diberi penghargaan yang paling besar oleh pimpinan syaitan, adalah ketika ada syaitan yang berhasil memisahkan antara suami dan istri, menghancurkan sebuah rumah tangga. Nah, ini barangkali yang pertama yang berkaitan dengan kewajiban seorang istri ya, terhadap suaminya. Yang berikutnya, yang termasuk dari bagian taat kepada suami, adalah mentaati suami ketika diajak ke ranjangnya. Ini salah satu kewajiban, jadi kewajiban seorang istri yang juga harus dijalankan ya, adalah mentaati suaminya ketika diajak oleh suaminya di ranjangnya. Disebutkan dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya di ranjangnya dan istrinya tidak mau ya, tanpa ada alasan yang diperbolehkan, sehingga suaminya pun marah pada malam itu, maka la'anat hal malaikah, malaikat akan melaknat istri tersebut, akan melaknat wanita tersebut, hatta tusbih, sampai pagi harinya. Yang dimaksud dengan laknat malaikat, yakni annaha tad'u ala hadhil mar'ah bil la'nah, itu malaikat itu akan mendoakan wanita tersebut dengan laknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal'iyadu billah. Siapa yang mau didoakan oleh malaikat, oleh makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluk yang mulia mendoakan laknat kepadanya, itu kepada wanita yang ketika diajak ya, oleh suami namun dia tidak mau ya, mentaati suaminya, tidak mau diajak oleh suaminya tanpa ada alasan ya. Ya. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, bukan saja dilaknat oleh malaikat, tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sampai bersumpah ya, wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke ranjangnya dan istrinya tidak mau memenuhi keinginan suaminya tanpa alasan, kecuali yang ada di langit akan marah kepadanya sampai suaminya itu ridho. Maka ini lebih berat. Kalau hadis ini, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka ancamannya lebih berat ya. Karena yang murka adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwasanya yang benar, yang sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, adalah bahwa Allah itu di langit ya. Allah itu ada di langit, di atas arsy, di atas langit yang tujuh, bahkan di atasnya lagi, di atas arsy. Nah, yang menguasai langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah kalau ada yang menganggap Allah itu di mana-mana, menganggap Allah itu di mana-mana, mentahrif namanya, mentahrif, merubah kalam Allah. Allah menyatakan di atas langit, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan di atas langit, tapi kemudian ada orang yang merubahnya. Ini namanya tahrif, merubah ya, merubah ayat atau hadis, atau merubah makna ya, merubah makna ayat atau makna hadis tanpa dalil, memahami tanpa dalil. Nah, ini merupakan amalannya Yahudi. Wala'iyadu billah. Yahudi itulah yang merusak Taurat, Yahudi itulah yang merusak Injil, dirubah-rubah lafadznya, bahkan dirubah maknanya. Maka begitu pula orang yang merubah makna. Kalau merubah ayat Al-Quran tidak mungkin ya, tidak akan terjadi ya. Tapi kalau merubah makna ya, ini sangat mungkin terjadi sebagaimana dilakukan oleh ahlul bid'ah, sehingga merubah makna ayat atau hadis yang menyatakan Allah di atas langit dirubah dengan makna yang lainnya, sehingga diyakini Allah ada di mana-mana. Padahal ini bertentangan dengan ayat dan hadis, bahkan bertentangan dengan akal, dan bahkan bertentangan dengan fitrah secara akal. Maka akal meyakini sesuatu yang di atas itu mulia. Nah, adapun sesuatu yang di bawah itu rendah dan hina. Maka di atasnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang sesuai dengan akal, menunjukkan kemuliaan dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara fitrah, artinya manusia itu secara fitrah kalau belum dirusak oleh pemikiran yang menyimpang akan sangat menerima. Tidak perlu harus dibacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang begitu banyak untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas, karena fitrahnya itu sudah menunjukkan Allah di atas. Kalau dia berdoa hatinya ke atas, kalau dia berdoa tangannya ke atas. Nah, bahkan tidak bisa dibohongi orang-orang yang sudah rusak karena terkena syubhatnya ahlul bid'ah, sehingga meyakini Allah di mana-mana, itu enggak bisa dibohongi ketika dia berdoa hatinya ke atas. Karena memang itulah fitrahnya, fitrah manusia meyakini Allah itu ada di atas. Sebenarnya perkara yang sangat mudah karena sesuai dengan fitrah. Tetapi karena adanya ahlul bid'ah, karena adanya pemahaman yang menyimpang. Maka para ulama ya, akhirnya membantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi. Akhirnya para ulama membahas ya, pembahasan yang sebetulnya sangat jelas, sangat mudah, sangat gampang dipahami. Tapi ketika ada penyimpangan-penyimpangan, maka jadilah pemahaman ini menjadi pemahaman yang disalahpahami. Maka akhirnya para ulama pun ya, sebagian bahkan menulis kitab khusus untuk membahas masalah Allah itu ada di atas langit, ada di atas, di atas arsy. Nah, di sini Nabi kita Muhammad SAW menyatakan setelah bersumpah, beliau mengatakan, "Ma min rajulin, demi Allah, tidaklah seorang laki-laki yad'u ra'atahu, yang mengajak istrinya, ila firoshihi, ke ranjangnya, fata'ba alaihi, namun dia menolaknya, illa kana alladhi fis sama, kecuali yang ada di langit, sahitan alaiha." Ini pun dalil bahwa Allah ada di langit. Kecuali yang ada di langit akan murka, hatta yardha anha. Lihat bagaimana kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada seorang istri yang menolak tanpa alasan, ya, yang tidak mau diajak tanpa alasan. Nah, yaitu mendapatkan murka dari Allah. Kalau hadis yang pertama tadi mendapatkan laknat dari malaikat, itu pun hanya sampai pagi, itu pun sampai pagi. Kalau di hadis ini mendapatkan murka Allah sampai kapan? Sampai suaminya ridho. Sampai suaminya ridho itu bisa satu hari, bisa sampai dua hari, akan terus mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya hak seorang suami itu sangat besar, ya. Hak seorang suami. Ya, yang kita maksud di sini ya suami yang bertanggung jawab, ya, suami yang memang bertanggung jawab, suami yang baik. Maka semestinya seorang istri itu ya apa namanya mentaati suaminya dalam hal ini. Nah, menunjukkan betapa besarnya kedudukan suami, betapa tingginya kedudukan suami. Nah, sehingga apabila seorang istri tidak menjalankan haknya, tidak mewujudkan hak suaminya, tidak menjalankan kewajiban kepada suaminya, ya, suami yang bertanggung jawab, suami yang baik, kalau dia tidak mewujudkannya, ya, ini bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini jangan dianggap sebagai perkara yang ringan, perkara yang sepele, ya. Bahkan ya, nanti dalam hadis-hadis yang lainnya akan kita dapatkan bagaimana seorang istri ya, punya kewajiban untuk berhias untuk suaminya, nah, dan seterusnya. Barangkali ini salah satu dari kewajiban seorang istri, ya, insya Allah kalau ada kesempatan yang lainnya kita ingatkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Namun kita pelajari sedikit demi sedikit, ya, kita pahami dengan benar, kita renungkan untuk kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga rumah tangga yang Allah telah berikan, ya, kepada kita untuk dijaga, ya, dan jangan terbawa oleh syaitan yang ingin merusak, ya, dengan memalingkan kewajiban istri dari suaminya, ya, dengan merubah kewajiban yang harusnya dijalankan oleh istri kemudian dijalankan oleh suami dan sebaliknya, ya, dan menjaganya dari hal-hal yang ingin membuat retaknya hubungan, ya, seperti saling suudon, saling berprasangka buruk, ya. Maka ini harus dihilangkan, ya. Nah, begitu pula cemburu yang berlebihan yang kemudian membuat suudon tanpa ada bukti, ini juga harus ditinggalkan. Juga hal-hal yang akan menyebabkan, ya, akan menyebabkan munculnya permasalahan, ya. Sekarang ini sangat mudah dengan adanya HP, dengan adanya apa itu Facebook dan yang lainnya, akhirnya seorang suami mungkin berhubungan SMS dengan atau Facebook dengan wanita lain yang bukan istrinya, atau seorang istri dengan laki-laki lain. Nah, ini hal-hal yang bisa merusak, harus dihindari ya, sehingga betul-betul syaitan tidak punya kesempatan, syaitan tidak punya kesempatan untuk membuat pertikaian, untuk merusak ya, suatu ikatan yang sangat besar, ikatan yang sangat agung, yaitu ikatan pernikahan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang dengannya maka seorang akan mendapatkan faedah yang sangat besar ya. Seorang akan mendapatkan faedah yang sangat besar ya, sehingga di antara faedahnya akan terwujud masyarakat yang baik, generasi yang baik, karena keluarga yang dibangun adalah keluarga yang dibangun di atas iman, di atas takwa, senantiasa melihat rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Barangkali ini, wallahu ta'ala a'lam bissawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.